wa aqimis salata li dzikri. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Umar dengan sebab membaca ayat tersebut. Kemudian beliau mendatangi Muhammad alaihi salatu wassalam dan menyampaikan, mengikrarkan dua kalimat asy-syahadah. Di antara contoh yang lain, yang dengan sebab Al-Quranul Karim seseorang mendapatkan hidayah, ialah apa yang dialami oleh seorang raja, Raja Habasyah An-Najasyi gelarnya, yang mana pada saat itu kaum muslimin di kota Makkah mendapatkan gangguan, mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Mereka dizalimi oleh kaum musyrikin Quraisy di kota Makkah. Mereka tidak kuat menghadapi itu semuanya. Dan Nabi SAW juga tidak bisa banyak berbuat untuk melindungi para sahabatnya. Maka Nabi SAW pun mengizinkan mereka, kaum muslimin, untuk berhijrah ke Habasyah. Adapun Nabi pada saat itu masih mendapatkan perlindungan dari paman beliau, Abu Talib dan kabilahnya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya yang ingin berhijrah, beliau mengatakan, inna bi ardil Habasyah malikan la yudlamu ahadun indah, falhaqu bi biladihi hatta yaj'alallah lakum farajan wa makhrajan mimma antum fih. Rasul alaihi salatu wassalam merintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, karena di negeri Habasyah ada seorang raja yang tidak ada seorang pun dizalimi oleh raja tersebut. Raja yang adil dan tidak pernah menzalimi siapapun. Falhaqu bi biladihi, maka pergilah kalian ke negeri raja tersebut hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian farajan wa makhrajan, memberikan jalan keluar untuk kalian dari apa yang telah kalian hadapi. Maka mereka pun menunaikan ibadah ini, hijrah, meninggalkan kota Makkah, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan keluarga-keluarga mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan kekayaan-kekayaan yang mereka miliki, kebun-kebun yang mereka miliki, semuanya ditinggal demi menegakkan dan menjaga keislaman mereka. Mereka pun berangkat menuju Habasyah. Mereka tinggal bersama raja, bertetangga dengan raja. Sampai Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, lamma nazalna ardhal Habasyah jawazna biha khaira jarin An-Najasyi aminna ala dinina wa abadna Allah la nu'dha wala nasma' la nu'dha wala nasma'u syai'an nakrahuhu. Ummu Salamah menjelaskan dan menggambarkan betapa adilnya raja ini, sampai beliau mengucapkan, ketika kami tiba di Habasyah, kami tinggal bersama tetangga yang baik, yaitu An-Najasyi, gelar untuk Raja Habasyah, namanya Ashamah. Kata beliau, kami merasa aman dalam agama kami, sehingga kami bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, tidak ada yang mengganggu kami, dan kami pun tidak pernah mendengar sesuatu yang kami benci. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Proses perpindahan mereka dari kota Makkah menuju Habasyah untuk menyelamatkan agama mereka. Padahal raja ini bukan raja muslim. Hanya saja raja ini bersikap adil kepada siapapun, kepada rakyatnya. Tidak pernah melakukan kezaliman kepada siapapun. Maka Rasulullah SAW memilih tempat ini karena lebih mending daripada kota Mekah. Mereka tidak bisa menegakkan ibadah dengan tenang di kota Mekah. Diganggu oleh kaum musyrikin. Daripada mereka tidak bisa menjaga agama mereka, tidak bisa menjalankan ibadah dengan tenang, lebih baik mereka pindah hijrah ke Habasyah. Ada seorang raja yang tidak akan melakukan kezaliman kepada siapapun. Singkat cerita, ketika mereka sudah sampai di Habasyah, ternyata kaum musyrikin masih merasa kesal, masih merasa jengkel karena kaum muslimin sudah tiba di sana dan sudah nyaman tinggal di Habasyah. Akhirnya mereka pun mengutus dua utusan yang cerdas dan ahli dalam berbicara supaya nanti bisa menghasut raja dengan orang-orang yaitu dari kalangan kaum muslimin yang tinggal di kota Habasyah. Maksud tujuan mereka berdua ialah untuk mengusir dan mengembalikan kembali orang-orang muslim, mengeluarkan dari Habasyah ke Makkah. Mereka berusaha untuk mendatangkan berbagai macam hadiah untuk diberikan kepada pejabat-pejabat maupun raja Habasyah. Pejabat-pejabat tersebut disuap, diberi hadiah. Saya akan berikan kepada kamu hadiah ini. Hadiah yang sangat menarik, yang sangat diminati oleh banyak orang. Pejabat-pejabat tersebut akan diberi hadiah ini dengan syarat mereka harus mengikuti apa yang diinginkan oleh musyrikin Quraisy. Yang intinya mereka menginginkan supaya kaum muslimin yang tiba di Habasyah untuk dikembalikan ke Makkah. Berbagai macam ucapan-ucapan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar disampaikan oleh utusan musyrikin Quraisy kepada pejabat-pejabat tersebut. Bahwa mereka adalah orang-orang bodoh dari tempat kami, yang telah keluar dari tempat kami, kemudian datang ke negara kalian. Mereka meninggalkan agama nenek moyang kami, kemudian berganti pada agama yang baru, yang kalian pun tidak akan suka dengan agama tersebut. Ila akhir, maka sampaikanlah kepada raja kalian supaya mereka itu dikeluarkan dari Habasyah. Kemudian mereka pun akhirnya kaum muslimin dikumpulkan dan ditanya oleh raja Habasyah tentang apa yang mereka rasakan, apa yang sebenarnya terjadi oleh mereka. Lalu mereka pun menjelaskan, yakni kaum muslimin menjelaskan dengan jujur dan sebenar-benarnya apa yang telah mereka alami. Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara dari kalangan kaum muslimin yang menyampaikan kepada Habasyah, kepada Raja Habasyah An-Najasyi, menyampaikan bahwa kami dahulu di masa jahiliyah melakukan berbagai macam dosa, kemaksiatan. Kami menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika datang utusan dari kalangan kami, kami pun mengikutinya, kami pun mengimaninya. Beliau mengajak kami untuk meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. mengajak kami untuk beribadah kepada Allah, mengajarkan kami untuk berkata jujur, amanah, dan seterusnya dari apa yang telah disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada kaum muslimin. Sampai kemudian di akhirnya beliau pun menyampaikan bahwa kami tidak bisa menjalankan agama kami di kota kami, di Makkah. Mereka memusuhi kami, mereka mengusir kami, sehingga kami tidak tenang dalam menjalankan agama ini. Akhirnya kami pun berpindah ke tempat Anda, wahai Raja. Raja dengan tenang mendengarkan jawaban dan ucapan tersebut. Maka ketika mereka sebelumnya diperintah untuk sujud kepada Raja, mereka pun tidak mau sujud kepada Raja. Kaum muslimin tidak boleh sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'far bin Abi Talib mengucapkan, La nasjudu illa lillah. Kami tidak akan sujud kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah menjelaskan apa yang mereka alami dan apa yang mereka rasakan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, Raja Habasyah ini meminta kepada mereka, bacakan kepada kami apa yang telah diwahyukan dari Allah kepada orang tersebut, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibacakanlah surat Maryam, awal-awal surat Maryam. Ketika mendengar bacaan tersebut, Raja Habasyah menangis. Raja Habasyah menangis, tersentuh dengan bacaan, tersentuh dengan kandungan ayat-ayatnya. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, Raja Habasyah mengikrarkan keislamannya. Beliau pun masuk ke dalam Islam, mengakui bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun Habasyah belum, atau Raja Habasyah belum pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, raja yang bukan seorang muslim. Bukan seorang muslim. Hanya saja beliau adalah seorang yang bersikap adil kepada rakyatnya. Beliau adalah raja yang tidak melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Beliau ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah melalui sebab bacaan ayat suci Al-Quran. Yahdi lillati hiya aqwam. Yang tadinya seorang kafir mendapatkan hidayah, kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bukti bahwa Al-Quran betul-betul sebagai petunjuk, hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia, bukan hanya bagi kaum mukminin, bukan hanya bagi kaum muslimin, namun bagi seluruh umat manusia. Contoh yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah kisah seorang alim yang dikenal, Fudail ibn Iyad. Beliau sebelum menjadi seorang alim, sebelum bertaubat dari dosa dan kemaksiatannya, beliau memiliki masa lalu yang gelap. Beliau adalah seorang perampok, begal. Dan disebutkan dalam riwayat, beliau ketika ingin melakukan aksinya, tidak butuh teman, tidak butuh partner yang menemani dia dalam menjalani aksinya. Ketika ingin merampok, sudah jalan sendiri. Ketika ada orang yang lewat di wilayah kekuasaannya dia, dia tidak perlu, tidak butuh bantuan siapapun. Cukup dia berdiri di situ, kemudian merampas dan merampok barang bawaan milik kafilah yang melewati jalan tersebut. Beliau bisa, mampu, berani. Maka banyak orang yang takut ketika melewati tempat tersebut. Intinya, beliau adalah seorang perampok yang ditakuti. Ketika suatu malam beliau memiliki hasrat kepada seorang wanita dan beliau ingin melampiaskan hasratnya tersebut. Ketika sampai di rumah wanita itu tadi, terdengar dari rumah tersebut bacaan Al-Qur'anul Karim, dan pada saat itu yang membuat hati Fudail ibn Iyad bergetar, yang membuat hati Fudail ibn Iyad berhenti untuk bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang telah beliau lakukan adalah firman Allah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablikum ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Di dalam surat Al-Hadid sampai pada ayat ini, Fudail yang tadinya terlihat gagah perkasa, yang terlihat sebagai seorang pemberani, yang terlihat sebagai seorang yang memiliki fisik yang kuat, badan yang kuat, kokoh, besar, memiliki kekuatan, tiba-tiba melemah, tersungkur ketika terdengar ayat ini. Alam ya'ni lilladzina amanu. Belumkah datang waktunya? Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazzala minal haqq, tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Apakah belum tiba saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah belum tiba saatnya bagi kaum mukminin untuk menundukkan hati mereka guna mengingat Allah, kembali kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada Allah, yakni telah diturunkan Allah kepada mereka? Apakah belum tiba saatnya? Apakah belum tiba saatnya bagi kita untuk berhenti meninggalkan dosa dan kemaksiatan, kemudian bertaubat kepada Allah? Apakah belum tiba saatnya bagi kita untuk kembali meminta ampun, beristighfar, bertaubat kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Fudail tersentuh dengan ayat ini. Seolah-olah kalimat ini ditujukan secara langsung kepada Fudail. Wahai Fudail, apakah belum tiba saatnya bagimu untuk berhenti dari kemaksiatan yang kamu lakukan? Apakah belum tiba saatnya bagimu untuk berhenti dari perbuatan-perbuatan jelekmu, dari perbuatan perampokan yang kamu lakukan, sehingga kaum muslimin merasa takut dan merasa tidak aman dengan keberadaanmu? Wahai Fudail, belumkah tiba saatnya bagimu untuk meninggalkan itu semuanya? Wala yakunu kalladina utul kitaba min qabl, dan janganlah menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka. Fatala alaihimul amad. Ketika berlalu masa yang sangat panjang atas mereka, qasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di malam itu Fudail merenung. Merenung di sebuah tempat, di reruntuhan bangunan, di jalan tempat dia bertugas menjalankan aksinya perampokan. Kemudian tibalah kafilah ingin melewati jalan tersebut. Dalam kondisi beliau sedang merenung setelah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid tadi, padahal ingin melampiaskan hasratnya kepada wanita yang dia senangi. belum melakukan perbuatan tersebut sudah mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan ayat tersebut. Kemudian kafilah yang akan melewati itu tadi mengatakan, kita jalan terus. Jalan terus, tidak usah berhenti di sini. Karena di sini ada Fudail yang akan merampok kita. Mendengar kalimat tersebut, Fudail tambah sadar. Ternyata banyak kaum muslimin yang merasa terganggu dengan keberadaannya. Ternyata banyak kaum muslimin yang merasa tidak aman ketika melewati jalan tersebut. Maka Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyadari bahwa banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang telah beliau lakukan, sehingga kaum muslimin tidak merasa aman, tenang dengan keberadaannya. Banyak kaum muslimin yang merasa takut kepada Fudail. Maka pada malam ini Fudail bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan dan dosa-dosa yang telah beliau lakukan. Lihat, di akhirnya Fudail menjadikan taubatnya itu dengan tinggal di Baitul Haram, dan beliau pun dijuluki sebagai Abidul Haramain, orang yang rajin menjalankan ibadah di dua tanah suci. Abidul Haramain, menjadi seorang alim, ulama. Beliau belajar bersama ulama di hadapan para ulama di kota Kufah. Kemudian beliau pun juga menyampaikan ilmu-ilmunya, menyampaikan kalimat-kalimat yang baik kepada murid-muridnya. Syahidnya di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan selama masih memiliki iman, masih memiliki hati yang jernih, masih ada hati kecil yang suci di atas fitrah, masih mau mendengar dan masih mau mengakui kekeliruannya, kesalahannya, dosa dan kemaksiatannya. Ketika diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka insya Allah ta'ala akan mudah untuk kembali kepada jalan yang benar. Akan mudah baginya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama menyebutkan, orang yang terjatuh dalam kemaksiatan jauh lebih mending dan jauh lebih mudah untuk bertaubat ketimbang mereka yang terjatuh dan melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Kalau orang yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, yang melakukan amalan-amalan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, mereka meyakini perbuatan yang mereka lakukan itu adalah amal ibadah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka tidak meyakini itu sebuah kemaksiatan. Mereka tidak meyakini itu sebuah dosa. Maka sulit ketika diingatkan, ketika ditegur, ketika sampai kepada mereka peringatan-peringatan, sulit bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan seorang muslim yang melakukan dosa, yang melakukan kemaksiatan, ketika diingatkan, ketika disampaikan kepadanya teguran, ketika dibacakan kepadanya ayat maupun hadis, maka insya Allah ta'ala akan lebih mudah, walaupun terkadang butuh proses. Butuh proses dalam mewujudkan taubatnya itu tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di akhir perjumpaan kita di malam hari ini, saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan para hadirin untuk senantiasa merutinkan dalam membaca Al-Quranul Karim, terlebih khusus di bulan Ramadan ini. Berlomba-lomba untuk bisa menghatamkan Al-Quran, berlomba-lomba untuk membaca Al-Quranul Karim, sebisa mungkin mentadaburinya, memahaminya. Maka insya Allah ta'ala dengan itu semuanya kita akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. dijaga, akan diistiqomahkan di atas jalan yang lurus, akan dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan berbagai macam amal-amal ibadah. Kalau kita semakin jauh dari Al-Quranul Karim, di bulan Ramadan tidak mau membacanya dengan alasan saya tidak bisa membaca. Di bulan Ramadan tidak mau membacanya dengan alasan saya sibuk dengan aktivitas di luar sana. Saya tidak membaca Al-Quran karena punya tanggungan ini dan itu. Maka kapan lagi ingin membaca Al-Quran? Belumkah tiba saatnya bagi kita untuk menundukkan hati kita guna mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quranul Karim? Kalau sudah terlalu lewat lama, waktu yang kita lalui sudah sangat lama, kita tidak pernah memegang Al-Quran, tidak pernah mengkaji Al-Quran, tidak pernah membaca, apalagi menghafal Al-Quranul Karim, dikhawatirkan qasat qulubuna. Hati-hati kita akan menjadi keras, sekeras batu, bahkan lebih, ketika sampai kepada kita ayat, ketika sampai kepada kita teguran-teguran, tidak ada manfaatnya. Sawa'un alaihim, ketika diberikan peringatan ataupun tidak, tidak bermanfaat sedikit pun, karena sudah keras hatinya, sudah mati hatinya. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengingat dan melihat kondisi ulama zaman dahulu atau sebelumnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam di bulan Ramadan, bagaimana beliau terhadap Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Jibril alaihi salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim kepada Jibril alaihi salam. Demikian pula para sahabatnya dan ulama-ulama setelahnya, ada di antara mereka yang bisa mengkhatamkan Al-Qur'an dalam waktu semalam. Ada di antara mereka yang bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari. Ada di antara mereka yang bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu-waktu yang paling cepat. Menunjukkan betapa semangatnya mereka dalam menjaga bacaan Al-Quranul Karim. Terlebih ketika membaca Al-Quranul Karim itu, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Satu huruf, satu kebaikan yang akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu huruf itu bukan alif, lam, mim. Satu huruf itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka apakah kesempatan-kesempatan yang seperti ini akan kita lewati begitu saja? Sementara ketika ada urusan-urusan dunia yang akan mendatangkan keuntungan besar, kita akan mengorbankan berbagai macam pengorbanan-pengorbanan demi mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut. Sementara dalam urusan pahala kita zuhud, kita tidak mau atau kita bermalas-malasan, tidak ingin meluangkan waktunya atau menyiapkan waktunya dalam membaca Al-Quranul Karim. Fama asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pergunakanlah kesempatan ini dengan baik. Syahrul Quran, bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai pengingat bagi kita yang lalai, dan menjadikan kita semakin semangat dalam membaca, mentadaburi, dan mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quranul Karim. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayah di atas jalan yang lurus, menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim, mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim kemudian mengikuti apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.